suatu permainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Bisa berbahaya, itulah kuda lumping. Ada suatu permainan, permainan unik sekali. Bisa ber